idza waqa'at ta'u ifti'alin ba'da harfin min hurufil itbaqi wa hiya as-sadu wadhadu wat-ta'u wadh-dha'u. Wajaba ibdaluhu ta'an. Nahu istabara wal aslu istabara. Ib toja'a. Ib toja'a. Wal aslu ib taja'a. Ib ta'ana. Wal aslu ib ta'ana. Ib tolama. Wal aslu ib talama. Jadi jika tak ifti'al terletak setelah salah satu huruf itbat, itu terletak setelah huruf itbat itu huruf sod, bod, to, zo, maka tak ifti'al tadi diganti dengan to. Contohnya istobaro, asalnya istabaro. Ibtoja asalnya ibtaja'a. Ibto'an asalnya ibta'ana. Ibtolama asalnya ibtalama. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. In waqa'at ta'u alifti'ali ba'dad-dali wa-zayi wa-dhali qulibat-dalan. In waqa'at ta'u alifti'ali ba'dad-dali wa-zayi wa-dhali qulibat-dalan. Nahu idana wal aslu idtana. Izdad wal aslu izdad. Id takir wal aslu id takir. Qala Ibnu Malik rahimahullah faslun tahir. Fa amran aw mudhari'in minka wa'ad ikhtiwa fi qa'idatin dhaqat turad wa khatfu hamzi af'alasta marra fi mudhari'in wa bin yatai mutasifi